Apa maknanya? Ketika kita agar ente mengatakan matahari adalah sumber energi. Seluruh energi yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk kita manusia, bersumber dari matahari. Bagaimana prosesnya? Ketika di pagi hari tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis, pada butir-butir hijau daun atau klorofil, di situ dia melakukan fotosintesis dengan menerima bantuan dari sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis diedarkan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan untuk membesarkan dirinya. Lalu kemudian pada akhirnya melahirkan bunga, bunga mengeluarkan buah, buah dimakan oleh manusia dan binatang. Dari makanan yang kita makan, menimbulkan energi, menimbulkan kalori. Energi membawa kekuatan pada diri, kalori menimbulkan semangat. Semua makhluk hidup membutuhkan diri. Bayangkan ketika kita sudah punya energi, punya kalori, punya tenaga dan semangat, pekerjaan apa yang tidak selesai dari itu semua? Artinya ketika Nabi mengatakan astagfirullah wa astagfirullah itulah sekadar tidak mencari. Sepanjang setiap problem dihadapi dengan jiwa yang sabar, ruang-ruang kosong penuh dengan nilai-nilai kesabaran, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada air bah yang tak kering di sekarang. Tidak ada sinar matahari yang setiap hari menyampaikan sinarnya kepada bumi. Ada saat di mana dia bersembunyi di balik awan dan mendung. Tidak ada masalah yang tidak ada dalam keluar. Jika jiwa penuh dengan nilai-nilai kesabaran, masalah itu pasti dia jalan keluar secara sekarang. Para pakar psikologi mengatakan, sebetulnya besar kecilnya masalah itu tergantung dari suasana kejiwaan kita menghadapi masalah. Kalau konsum kita penuh dengan kesabaran menghadapi masalah, jangan masalah kecil, masalah besar pun menjadi kecil. Tapi kalau jiwa kita kering dari nilai-nilai kesabaran, jangan masalah besar, masalah kecil pun berpotensi menjadi besar secara sekarang. Astagfirullahaladzim, sabarlah secara tidak bentar. Sepanjang kita sabar, akan ada jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup secara sekarang. Kata kunci yang kedua adalah nikmat. Nikmat adalah kata yang pada mulanya bermakna kelebihan atau tambahan. Kita bisa mengukur seberapa banyak nikmat yang Allah sudah kucurkan kepada kita dengan mengkomparasikan, membandingkan modal dasar sebelum nikmat itu diberikan kepada kita. Sebelumnya tinggal di rumah kontrakan, Allah berikan rezeki punya rumah. Punya rumah itu nikmat karena sebelumnya belum punya rumah. Allah anugerahkan nikmat berlimpah kepada kita. Tadinya hanya punya motor, dengan nikmat itu kita beli mobil. Punya mobil, nikmat karena sebelumnya kita belum punya mobil. Kita bisa mengukur seberapa banyak nikmat yang Allah sudah kucurkan kepada kita. Boleh jadi kita hidup mulai dari sejak kita lahir sampai kita wafat nanti. Dengan menghitung atau membandingkan seberapa banyak modal yang kita miliki sebelum ini masih itu kita terima dari Allah. Cuma Allah pun menyindir kita dengan kalimatnya yang sangat terbungkus dalam surah Al-Insan surah 76 ayat pertama. Hal ada alal insan, bukankah telah datang kepada insan, kepada manusia, hinum minat jahat, suatu masa, suatu waktu, lam yakun syai'an mazkura, yang pada masa itu, pada waktu itu, insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut sama sekali. Kenapa pada saat itu manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut? Karena pada saat itu manusia masih dalam bentuk ruh. Manusia jasmaninya belum tercipta. Boleh jadi ayah ibunya belum menikah, belum ketemu dan lain sebagainya. Yang Allah cipta pertama kali dari manusia jasmani adalah manusia rohani. Saya sering diistilahkan dua bagian besar dari diri kita itu dengan manusia jasmani dan manusia rohani. Kenapa belum menjadi sesuatu yang bisa diperlukan? Karena seluruh instrumen yang paling belum ada, belum tercipta. Yang tercipta terlebih dahulu adalah manusia rohani. Artinya, keberadaan manusia di entah bumi ini pun menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jangankan harta yang kita miliki, jangankan ilmu yang menghiasi seluruh otak kita, jangankan seluruh nikmat yang selama ini kita peroleh dipandang menjadi nikmat, diri kita ini pun menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebelumnya kita belum ada di muka bumi. Sekarang bagaimana kesadaran ini kita gunakan untuk menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana kita wujudkan itu secara operatif? Sebab selama ini, kalau bicara sabar, kalau ada musibah, kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan menimpa diri kita, baru kita bicara sabar. Sesungguhnya sifat ini selalu dibutuhkan oleh manusia untuk menghadapi kehidupan ini. Hampir seluruh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia menuntut adanya kesabaran. Sebab situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia paling tidak memiliki dua kemungkinan. Pertama, sejalan dengan kecenderungan jiwa. Kita pengen kaya, alhamdulillah kaya. Kita pengen sehat, Allah akan gerakan kesehatan. Kita pengen populer, alhamdulillah. Banyak sekali harapan-harapan yang kita dapatkan sejalan dengan kecenderungan jiwa kita. Tapi tidak sedikit harapan-harapan kita berbanding 180 derajat dengan kenyataan yang justru terjadi. Yang kedua ini sering, tapi yang pertama yang sebetulnya lebih susah sebetulnya. Kenapa? Di tengah kita berhadapan dengan kehidupan yang penuh kecukupan, tapi kita dituntut untuk sabar. Tidak semua orang memiliki kesabaran. Sebetulnya tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Untuk memberi reaksi positif terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, yang di dalamnya kita dituntut dengan kesabaran, kita bisa mengambil keteladanan dari seorang manusia pilihan selain dari kita, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tahta kekuasaan berada dalam genggamannya. Seluruh masyarakatnya begitu simpati kepadanya karena kepemimpinannya begitu efektif. Allah dengan izinnya, lalu kemudian dia mengerti seluruh bahasa binatang, mampu mengarahkan arah angin, bahkan dia mampu mengumandoi dunia jin. Sampai dalam sejarah peradaban manusia detik ini, tidak ada manusia yang diberikan kelebihan melebihi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bagaimana beliau memberikan reaksi dari sekian banyak anugerah yang Allah berikan itu? Di dalam An-Naml surat ke-27 ayat 40 beliau memberikan reaksi hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan karena ilmuku, bukan karena pengalamanku, bukan karena skillku, bukan karena dorongan A, B, C, tidak. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Benar, untuk mendapatkan itu harus punya ilmu, harus punya pengalaman, harus punya skill. Tapi orang beragama tidak akan memberikan alasan dengan alasan taktik seperti itu. Lebih strategi, dia kedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berluar ini sebagai sarana ujian untukku. Ashkur al-Ashkur. Apakah saya menjadi pandai bersyukur atau justru menjadi kufur kepadanya? Apakah dengan karunia yang Allah berikan itu membuat saya semakin dekat dengan Allah dan siang dan malamku? Atau justru dengan karunia itu membuat aku semakin jauh darinya? Benar-benar ini ujian buat saya untuk mengatakan bahwa ini ujian dari Allah. Tidak akan mungkin meluncur keluar dari pikir kita kalau jiwa kita kering dari kesabaran saudara-saudara kesannya. Coba bandingkan dengan reaksi yang sama ketika Allah berikan anugerah kepada Qarun la'natullah. Berbeda 180 derajat. Apa reaksi Qarun? Disebutkan dalam Al-Qasas surah 28 ayat 78. Qala, ketika masyarakat yang hidup di saat itu bertanya kepada Qarun, dari mana hartamu sebanyak ini? Sampai kunci kudanya saja tidak bisa dibawa oleh manusia. Dari mana? Dengan contohnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku miliki ini adalah ilmu yang aku miliki, bukan dari siapa-siapa. Allah dilupakan dalam hati. Kenapa jiwanya kerdil, jiwanya kering dari nilai-nilai kesabaran, sehingga begitu datang rizki yang dilakukan adalah menyodorkan daftar-daftar kebutuhan. Ketika rizki yang datang tidak sebanding dengan daftar kebutuhan yang dia miliki, entah itu kebutuhan rumah, kebutuhan kantor, kebutuhan kehidupannya, karena jiwa kering dari kesabaran mudah dilingkari penyakit stres, gampang depresi, mudah marah pada saat itu. Ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tolong berikan saya sebuah hadis yang hadis itu membuat saya mudah untuk menghafalnya, gampang untuk mengingatnya. Rasul mengatakan, la taqtub jangan kamu marah. Dia sudah hafal, besoknya lagi datang bertanya kepada Rasul, minta kepada Rasul, ya Rasul, berikan aku sebuah hadis yang membuat saya sudah untuk menghafalnya. Rasul lagi-lagi mengatakan, Nasabdom, 3 hari ini sahabat datang minta kepada Rasul. Rasul tetap menjawab, Nasabdom, jangan kamu marah. Ini psikologi. Rasul pasti tahu ini orang gampang marah. Maka diberi pelajaran seperti itu. Itulah Rasul. Itulah Rasul. Tidak pernah menyebut-nyebut nama ketika ada orang berbuat salah. Berbungkus betul. Berbungkus betul. Kalau tidak, kalau kita kan suka tidak tahan diri. Diminta suka-suka nyebut nama. Di media suka-suka nyebut nama. Rasul tidak. Lajar-lajar. Jangan kamu marah. Jadi sahabat jadi mikir. Ternyata tidak mudah menahan amarah. Sangat tidak mudah menahan amarah. Dia sudah mencoba melakukannya, tapi sangat tidak mudah. Dia temukan bahwa ternyata di dalam amarah berkumpul semua kejelekan-kejelekan, bersemayam seluruh keburukan-keburukan. Tengoklah orang yang sedang marah. Matanya menar, wajahnya jenis, lidahnya mengeluarkan kata-kata kotor, tangannya ingin nampak, kakinya ingin menuju ke rumahnya. Pertama, orang yang mampu melakukan kesabaran dalam menerima rezeki atau nikmat dari Allah, langkah pertama dia lakukan adalah ini ujian dari Allah, ini amanah dari Allah, pinjaman dari Allah. Bagaimana mungkin ini sebagai pinjaman lalu aku jadikan untuk menyombongkan diri kepada sesama? Benar Allah berikan aku nikmat yang membuat aku berbeda dengan teman saya, sahabat saya, lingkungan saya. Tetapi ini amanah Allah, aku harus kelola dengan sebaik-baiknya. Hada min fadli rabbi. Yang kedua, mengelola nikmat itu sesuai dengan kehendak Zat yang memberikan nikmat. Ini tantangannya tidak ringan. Subhanallah. Saya mengenal betul dengan seorang ulama. Hidupnya di Jakarta. Beliau suka keluar masuk di rumah-rumah pejabat. Biasanya pemandangan yang saya lihat, terutama masa-masa awal bergerak dalam dakwah, saya selalu mendampingi beliau. Usai beliau menikmati hidangan makanan, biasanya setelah salat tarawih, lalu kemudian pulang ke rumah, dia tidak segera langsung pulang ke rumah. Mobilnya berbelok menuju ke restoran yang paling mewah, paling mahal. Untuk apa? Menyuruh mereka untuk membungkus makanan diberikan kepada fakir miskin yang menjadi asuhannya. Kenapa? Rupanya pada saat dia menikmati makanan, makanan mewah, makanan yang begitu besar, di saat yang sama dia teringat bahwa alangkah baiknya mereka menikmatkan suatu menikmatinya daripada saya yang boleh jadi setiap hari menikmati. Mengelola nikmat Allah sesuai dengan kehendak Zat yang memberikan nikmat. Ini kan tantangannya tidak ringan. Menekan ego diri untuk jihad besar. Jihad besar. Maka puasa itu jihad besar. Jihad memerangi diri. Lawan itu diri kita sendiri. Mengelolanya dengan cara apa? Mensyukurinya. Ada tiga macam, pertama dengan kalbu. Mensyukuri nikmat dengan kalbu artinya menyadari bahwa yang diberikan itu dari Allah, bukan dari kemampuan yang aku miliki. Ini sebetulnya akhlak tingkat tinggi. Kalau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Itu. Kita dekati. Jika aku sakit, sakit itu sesuatu yang buruk, maka disandarkanlah itu kepada dirinya. Jika aku sakit, tapi ketika berbicara tentang kesembuhan, bahwa yasin, Dia arahkan ke atas. Dia Allah yang menyembuhkan. Benar. Untuk kesembuhan aku, saya sudah berhasil ke dokter. Lalu kemudian diberikan resep. Kuminum obat itu dengan teratur, sembuhlah penyakit saya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, saya sembuh karena dokter A. Saya sembuh karena yang merawat B. Saya sembuh karena rumah sakit C. Tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, diri itu diperoleh karena ikhtiar yang aku jalankan. Tetapi orang beriman tidak akan mengatakan begitu. Orang beriman akan mengatakan, ini dari Allah. Untuk mengatakan ini pun sebetulnya tantangannya tidak ringan. Yang kedua, dengan lisan mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Dalam Az-Zuha surah 93 ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu itu, hendaknya kamu menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semua puji-pujian milik Allah. Salah satu bentuk puji-pujian yang Allah turunkan kepada kita. Rizki, kembalikan puji-pujian itu kepada Allah. Ada orang, anakmu cantik-cantik ya. Oh, anakmu ganteng-ganteng. Anakmu sehat-sehat ya. Orang tua yang beriman dia akan mengatakan alhamdulillah. Tidak bisa melihat, iya, karena dokter pribadi kita namanya ini, bukan begitu. Yang terakhir, syukur melalui perbuatan. Artinya, menyalurkan nikmat itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Ada urusan apa dengan yang dia aku? Kenapa aku berikan juga kepada mereka? Sebetulnya konsep zakat, infak, sedekah itu sesuatu yang logis. Sangat-sangat logis. Bukankah kita menjadi sekarang ini di posisi kita masing-masing karena hasil partisipasi dari sekian banyak manusia? Mulai dari orang tua kita yang mengkuliahkan kita, lingkungan kita yang ikut mendoakan, dosen yang menerangkan ilmu kepada kita. Kalau tidak punya mobil, naik angkot, naik ini dan lain sebagainya. Semua manusia berpartisipasi demi kesuksesan kita. Maka ketika kita sampai pada posisi seperti sekarang, diberi anugerah lebih. Kita bisa sejahtera, kita bisa makmur. Maka mestinya kepada mereka yang berpartisipasi, jangan lupa diri dong. Jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. tapi segala semua yang berpartisipasi hanya untuk diberi. Maka agama memberikan konsep yang utuh itu sekian, sekian, sekian. Orangnya ini. Ada 8 asbab. Maka yang paling penting adalah ketika kita memperoleh rezeki, nikmat apapun, yang kita lakukan pertama kali adalah menyisihkan kepada mereka yang butuh terlebih dahulu. Baru kemudian kita kelola untuk menjadi kebutuhan kita secara-secara besarnya. Sebab kalau kebutuhan kita yang dikedepankan, jangan-jangan buat orang lain yang diterlupakan. Saudara-saudaraku, untuk melakukan 2 sikap ini tidak akan mungkin dilakukan kalau tanpa kesabaran. Maka sabar itu sebuah istilah yang sangat kompendium, mencakup segala-galanya. Di dalamnya berisi kebenaran, kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, taktik, strategi, perencanaan, dan lain sebagainya. Semuanya ada, dicakup oleh kata ini. Maka orang sabar itu bukan malas, tidak. Karena sabar bukan identik dengan mengalah, saudara-saudara. Makanya dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 126 ini ayat diturunkan ketika terjadi perang Uhud yang salah satunya membawa kepada wafatnya paman Rasul yang beliau cintai betul, Hamzah bin Afsus Sukhari. Beliau begitu kerasnya karena cara wafatnya begitu terakhir. Beliau kemudian bersumpah kalau ada peperangan lagi, aku akan bunuh 30 orang kafir seharga dengan satu nyawa para kafir. Allah turunkan ayat ini. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Muhammad, kalau kamu ingin membalas, balasnya dengan sekualitas akibat yang mereka yang mereka berikan, yang kamu terima dari mereka. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau satu, dia satu. Tidak boleh satu, kemudian 30 orang. Tidak boleh sama sekali. Tapi Allah memberikan sebuah pilihan yang sangat indah. Walakin sabartum. Tapi jika engkau sabar, tidak memilih membalasnya dengan membunuh orang yang dengan jumlah yang sama, satu dengan satu, kamu lebih menahan diri itu tidak membunuh, walaupun membantu, kamu lebih memilih bersabar. Lahu wa khairul sabirin, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Artinya ketika ada orang yang menzalimi kita, menentang tanpa salah, kita bersabar. Itu pun baik. Tapi ada pilihan yang lebih baik. Sabar. Maka orang sabar itu seperti memakan sesuatu. Pahit betul. Tapi ujung-ujungnya manis. Jadi sabar itu bukan dibutuhkan pada saat menghadapi musibah saja. Tapi juga menghadapi nikmat. Artinya, sabar itu sabarnya seorang istri bukan hanya ketika suaminya kerja dulu, tidak. Bisa juga kalau suaminya soleh, sabar juga. Bagaimana supaya suaminya paling tidak mempertahankan kesolehannya. Maka sikapnya melayani suami ditingkatkan. Demikian juga sebaliknya. Sabarnya seorang atasan dengan bawahan. Bukan karena semua bawahan yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah yang tidak. Demikian dia sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, inilah indahnya agama kita. Sebagai penutup, Allah menghibur kita dengan surah Az-Zumar, surah 39 ayat 10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum ghairu hisab. Sesungguhnya Allah memberikan orang-orang yang sabar balasan yang tanpa batas. Tidak bisa balasan yang tanpa batas. Tidak ada satupun perbuatan yang dibalas dengan balasan yang tanpa batas, kecuali kalau kita mengamalkan kesabaran di tengah-tengah kehidupan. Sabar di dalam rumah, sabar di jalan menuju ke kantor, sabar di kantor, mesti tidak sebaliknya. Di ruang, di jengkal bumi manapun kita berada, hendaknya kita amalkan kesabaran. Sehingga kita semakin hari semakin dicintai, semakin dekat dengan Allah, sehingga balasan Allah pun tidak ada batasnya buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai sabar dalam kehidupan. Ini yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita tutup, baik kita tidak dengar. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menetapkan sifat di dalam misalnya ada orang yang bersama masjid berkembang masjid bersama sebagainya di masjid atau di masjid umum atau di jalanan biasa atas nama panitia dan jemaah pada masa kita melakukan, tapi dari sisi kita melakukan apapun alasan dia pasti dia melakukan itu dengan yang butuh. Kemudian cara kita kejujuran dia dengan segi lebih lagi kita melihat dia langsung memang dia hidupnya susah. Jadi dengan cara bagaimanapun dia untuk mendapatkan kita terima dari orang. Ada juga yang dengan cara mengancam dan sebagainya, tapi kalau kita lihat apapun yang mereka lakukan itu karena mereka butuh. Dan apa dari sikap kita di dalam ini, apa yang perlu kita seleksi atau kita ikhlas saja apapun motif kita berlipu ataupun apakah jadi kalau kita lihat dari dia butuh kita beri saja, kita tidak pikir dia jujur juga boleh sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, kata Rasul, dakwah yang dibuka, dakwah yang dibuka. Tinggalkan keraguan untuk menuju kepada tidak kurang-kurangnya. Artinya, harus optimis di dalam beramal. Jangan sampai pada saat kita memberi, tapi pada saat yang sama, kita juga mengiringi dengan usul-usul buruk sangka kepada orang itu. Itu sebabnya dalam bahasa Quran, قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ bagi sedekah jenazah akan ucapan yang baik dan pemberian maaf kepada orang yang meminta itu lebih baik daripada sedekah yang kamu berikan tapi diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Maka kalau mau memberi harus dengan penuh khusnuzon. Yang pertama, yang kedua, zakat, infak, sedekah itu konsep yang produktif, bukan konsumtif. Maka pada saat kita memberi kepada si A misalnya, kita harapkan besok lusa dia sampai pada tingkat kemampuan tertentu, dia bukan saja menjadi mustahil, tapi menjadi muzaki. Karena zakat konsepnya produktif, bukan konsumtif. Dari sini saya ingin memberikan saran kalau mau mengeluarkan zakat ke badan-badan resmi saja. Sebab mereka punya program yang sangat-sangat produktif, yang sangat menyusun kemampuan kita. Membangun sekolah. Menyekolahkan mereka yang selama ini lemah secara ekonomi. Dan itu bukan saja di Jakarta, bukan itu sampai di daerah-daerah. Saya di sana, Bahkan mungkin ini bagian saya ingin menyarankan, kalau mau zakat di faktor takwa, kalau tidak dengan konsep pertama, yang kedua alihkan ke badan-badan amil yang kecil. Entah itu banyak sekali yang menurut kita amanah, insya Allah itu tidak akan disia-siakan. Pasti sepanjang kita ikhlas, insya Allah keikhlasan kita itu akan berbuah kepada kebaikan yang tanpa batas buat kita. Saudara-saudaraku, ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Mari kita tutup majelis kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.